Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittabahuda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa barakallahu fikum. Setelah kita pelajari tentang ma'at, kita akan masuk pembahasan tentang al-ma'rifatu wa aqsamuha, ma'rifat dan macam-macamnya. Qala Abu Abdullah Muhammad ibnu Muhammad ibni Dawud As-Sinhaji al-Ma'ruf bi ibni Ajur rahimahullah. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Ma'rifat itu ada lima macam. Al-ismul mudmar, yang pertama adalah dhamir. Nahu ana wa anta. Dhamir itu ma'rifat, contohnya ana dan anta. Wal ismul alam, yang kedua adalah nama. Nama orang, nama tempat, nahu Zaidun wa Makkah. Zaidun dan Makkah. Wal ismul mubham. Isim mubham ini mencakup isim isyarah dan isim mausul. Contohnya hadha, hadhiha, ula'i, alladhi, alladhina dan seterusnya. Yang keempat, wal ismul ladhi fihil alihu wal lam. Isim yang ada padanya alif lam. Nahu ar-rajulu wal-gulamu. Yang kelima, wa ma'udhifa ila wahidin min hadil arba'ati. Dan yang diidhafahkan kepada salah satu dari yang empat ini. Mudhaf kepada dhamir. Contohnya, kitabuhu, kitabuka. Kitabun nakirah. Ketika diidhafahkan kepada dhamir, kitabuhu jadi ma'rifat. Atau nama, kitabu Zaidin. Atau kitabu hada, kitabu ladhi, kitabu rajul. Nah. Qala syari wa akul, i'lam. Anna al-isma yang qasimu ila kismain. Berkata pensyarah, saya katakan, ketahuilah sungguhnya isim terbagi menjadi dua. Al-awwalu an-nakiratu wa sata'ti. Yang pertama adalah nakirah dan akan datang. Wa thani al-ma'rifah. Yang kedua adalah ma'rifah. Wahia al-lafzul ladhi yadullu ala mu'ayyanin. Ma'rifat adalah lafad yang menunjukkan atas sesuatu tertentu. Disebutkan dalam berkata penta'lik, dalam ta'liknya. Ay bihasabi wad'ihi. Lianna al-ishtiraka bihasabi al-ittifaqi la yadurru. Ka amrin al-musamma bihi. Jama'atun li'anna tanawulahu li kulli wahidin minhum laisa biwad'in wahidin bal biwad'aini aw awda'in muta'addidatin intaha bima'nahum minal kawakib. Yaitu menunjukkan sesuatu tertentu sesuai dengan peletakannya, pemakaiannya. Karena kesamaan dengan atau berserikat sesuai dengan kesamaan, kecocokan, tidak memadaratkannya, tidak mengapa. Seperti nama Amr yang digunakan untuk nama beberapa orang. Ya, ada satu Amr, ada orang lain juga namanya Amr. Nah, karena pemakaiannya bagi masing-masing dari mereka, tiga orang tadi yang bernama Amr, tidaklah untuk pemakaian satu. Tapi untuk pemakaian dua atau tiga, atau pemakaian yang bilang. Nah, kalau itu yang dimaksud. Jadi asalnya, barakallahu fikum, Amr ya untuk orang yang bernama Amr. Nah. Intaha, selesai penugasnya dengan secara maknanya dari Al-Kawakib. Waqsamu, kita kembali ke syarah. Waqsamuha khamsatun, macam-macamnya ada lima. Macam-macam ma'rifat ada lima. Al-Qismul Awal, Al-Mudmar, Awid-Domir. Mudmar atau Domir, sama ya. Wahuwa madalla ala mutakallimin. Domir adalah kata yang menunjukkan atas pembicara. Nahu ana. Seperti contohnya ana, saya. Aw mukhatab nahu anta. Atau orang yang bicara seperti anta. Mutakalim itu bisa ana, nahnu. Mukhatab bisa anta, anti, antuma, antum, antunna. Aw ghaib. Atau orang ketiga yang dibicarakan. Nahu huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nah. Wa min huna ta'lamu anna dhamira salasatu anwa'in. Dari sini kamu ketahui bahasa dhamir ada tiga macam. Dhamir ada tiga macam. Annaul awal ma wudhiya lidalalati 'ala takallumi. Jenis yang pertama yang digunakan untuk menunjukkan pembicara. Wa huwa kalimatani, ada dua kata. Wa huma ana lil mutakallimi wahdahu. Ana untuk pembicara tunggal, nahnu lil mutakallimil mu'adzimi nafsahu au ma'ahu ghairuhu. Nahnu untuk satu pembicara tunggal yang mengagungkan dirinya, membesarkan dirinya. Nah. Seperti Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nahnu di sini satu Allah Subhanahu wa taala, akan tapi untuk mengagungkan dirinya. Atau bisa juga nahnu itu untuk ya ma'ahu ghairu, bersamanya ada orang lain. Bersamanya yang lainnya. Dua orang, tiga orang. Nah. Taib. Ini yang pertama. Wa nausani ma'wudhi alid dalalati alal mukhatabi wa wakham satu alfad. Jenis yang kedua yang digunakan untuk menunjukkan atas orang yang diajak bicara. Ada lima lafad. Wahia anta. Bifathit ta'ilil mukhatabil mudhakaril mufrad. Anta dengan memfathah ta'nya. Untuk orang yang diajak bicara satu laki-laki. Kamu seorang laki-laki. Wa anti bikasrit ta'lil mukhatabah mu'annasah mufradah. Lil mukhatabatil mu'annasatil mufradah. Anti untuk orang seorang wanita yang diajak bicara. Antuma lil mukhatab al-musanna mudhakkaran aw mu'annasan. Antuma untuk dua yang dibicara, baik laki-laki atau perempuan. Kalian dua laki-laki atau kalian dua perempuan. Wa antum li jam'i dzukuril mukhatabin. Antum untuk jamak mudhakkar, ya kalian banyak laki-laki. Wa antunna li jam'il inasil mukhatabat. Kalian banyak perempuan. Jamak mu'annas yang tidak bicara. Wa nau thalis mawudi alid dalalati alal ghaib. Jenis yang ketiga yang digunakan untuk menunjukkan orang ketiga. Orang yang dibicarakan. Wa huwa khamsatu alfadin aidan. Itu ada lima lafad juga. Wa hiya huwa lil ghaib al mudhakar mufrad. Huwa untuk ghaib mudhakar mufrad. Dia seorang laki-laki. Wa hiya lil ghaibatil mu'annasatil mufradati. Hiya untuk mufradah, satu perempuan yang dibicarakan. Dia seorang perempuan. Wahuma lil musanna al ghaib mutlaqan mudzakkaran kana wa muannasan. Huma untuk musanna ghaib, dua yang ghaib mutlak, yaitu baik laki-laki ataupun perempuan. Mereka dua laki-laki, mereka dua perempuan. Wahum li jam'i dzukuril ghaibin. Hum untuk jamak mudzakkar yang ghaibin. Mereka banyak laki-laki. Wahunna li jamil inasil ghaibat. Hunna untuk jamak mu'annas yang ghaibat. Mereka banyak perempuan. Wa taqaddama hadha al-bayanu fi bahsil fa'il wa fi bahsil mubtada'i wal khabar. Dan sungguh telah berlalu penjelasan ini di dalam pembahasan fa'il dan pembahasan mubtada' dan khabar. Silakan dirujuk kembali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.